Setelah sukses dengan Sharmila, Gembala Cinta, Ajay Gile, Tujuh Kata Cinta, dan masih banyak lagi, kini Ashraf muncul dengan album terbarunya, Tak Mungkin Ku Bohongi Kamu. Mungkin kau merasa aku tak setia, kau bilang ku bohongi kamu. Tak mungkin ku bohongi kamu. Dapatkan CD dan VCD-nya, sekaligus ketemu langsung idola kita, Ashraf, bareng Big Boss Band, yang akan diberiakan oleh bintang-bintang KDI dalam konser Bollywood Ashraf di Gor Wisanggedi Tegal, Sabtu malam Minggu, 14 Februari jam 7 malam. Tiket sudah termasuk CD album terbaru dari Ashraf. Harganya sangat terjangkau. Jadi, ayo ajak teman, pacar, dan saudara Anda untuk menyaksikan konser Bollywood Ashraf di Gor Wisanggedi Tegal, Sabtu malam Minggu, 14 Februari jam 7 malam. Tiket bisa Anda dapatkan di Radio Radar CBS. Untuk info selengkapnya, kunjungi radarcbs.com.